على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني حفظكم الله جميعا، pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan sekian dari beberapa fungsi yang berkaitan dengan apa? Bintang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang ini memiliki berapa manfaat? 3 manfaat. Yang pertama apa? Nah, hiasan bagi langit. Jadi langit itu lebih indah, elok, menawan, berkelip-kelip. Nah, kemudian manfaat yang kedua, nah, lemparan bagi para syaitan yang mereka mencuri berita, berusaha untuk mengambil kabar-kabar di langit dari malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Allah akan semakin jaga langit dunia. Nah, dengan apa? Lepasan percikan api yang jatuh daripada bintang-bintang tersebut. Lemparan bagi mereka membuat para syaitan iblis tersebut musnah, hancur. Rujuman lisyayati. Yang ketiga, yang terakhir apa? Penunjuk apa? Penunjuk arah bagi para nelayan. Nah, orang-orang yang bepergian di atas laut menggunakan kapal. Nah, ini 3 manfaat daripada bintang. Kemudian, apa hukum mempelajari ilmu apa? Ilmu nujum. Nah, bahwasanya ilmu nujum terbagi menjadi 2. Yang pertama apa? At-tasyir, ahsan tabul haris. Artinya apa? Astronomi. Apa hukumnya? Bujari, Pak. Boleh ya? Dari apa 3? Nah, dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, iya, mengetahui arah. Oh, ini bintang berarti arah barat, timur, utara, selatan. Atau yang kedua, mengetahui apa? Kiblat. Nah, atau yang ketiga untuk, ya, ini perubahan musim. Nah, perubahan musim. Para ulama mereka membolehkan karena ada manfaat di sana. Nah, kemudian macam ilmu nujum yang kedua apa? Nam at-ta'thiri. Apa itu at-ta'thir? Astrologi. Nam. Apa itu ilmu astrologi? Nah, yang menghubungkan apa? Pergerakan bintang dengan nasib manusia. Nah, ini apa hukumnya? Dilihat dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, menganggap apa? Bintang ini berpengaruh. Sumber apa? Berbagai macam peristiwa. Kalau keluar bintang ini berarti saya sakit, saya sehat, saya sembuh, saya dapat rezeki, saya dapat anak, saya dapat jodoh, dan lain-lain. Ini hukumnya apa? Kafir. Musyrik. Hukumnya apa? Kufur akbar. Nah, kenapa? Karena dia menjadikan tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pengatur di alam semesta. Atau keadaan yang kedua, menganggap bintang apa? Perkara-perkara yang akan datang. Nah, ini hukumnya syirik, kecil atau besar? Besar. Kenapa? Mengaku apa? Ilmu ghaib. Kullu ya'lamu bis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang tahu langit dan bumi ini perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mengetahui, mengaku dirinya faham apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, berarti dia telah mendustakan apa? Al-Quran. Mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Keadaan yang ketiga, menjadikan apa? Sebab. Nah, ahsan. Menjadikan sebab. Menjadikan sebab yang itu bukan merupakan sebab. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Syirik tapi kecil. Nah, kita menjadikan sebab yang bukan daripada sebab. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan bintang sebagai sebab. Kecuali apa? Manfaat yang sudah antum sebutkan tadi. Nah. Kemudian asik, hobi, mengikuti apa? Zodiak. Ini hukumnya apa? Dikategorikan sama seperti orang yang mempelajari ilmu apa sih? Sihir. Bagian daripada perbintangan. Seperti orang yang mendatangi tukang sihir. Maka jangan masukkan koran di sana ada zodiak, majalah, tabloid. Jaga pula anak-anak kita. Daripada apa? HP, media sosial saat ini. Bahkan kadang-kadang mungkin ada iklan zodiak. Ini bahaya. Dikategorikan oleh para ulama yang membaca dengan sengaja, dengan keinginan hati, sama seperti orang yang mendatangi dukun. Bertanya apa hukumnya tidak diterima salat selama 40 hari ini yang datang saja. Ibarat orang yang membaca. Kalau percaya hukumnya apa? Sama seperti orang yang mempercayai dukun, peramal, tukang sihir. Kufur atas apa yang diturunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh sebab itu para ulama memberikan kepada kita nasihat untuk mengeluarkan dari rumah. Ibarat kita memasukkan tukang sihir dan dukun di dalam rumah tangga kita. Dikeluarkan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Nam man akhadha syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr." Yang mempelajari ilmu perbintangan, maka dia sama seperti orang yang mempelajari ilmu nujum. Zada mazad, semakin dia nambah, semakin dia nambah. Semakin dalam, semakin asik. Semakin apa kata? Ketagihan. Maka ini harus untuk di, naam dihindari. Naam kita melanjutkan. Fadhala bos. Naam. Beliau, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Najdi al-Hanbali rahimahullah, beliau menegaskan Ar-Rabb wal Ma'bud. Rabb dialah yang disembah. Maksud dari kalimat ini alladhi yastahiq an yu'bad. Dialah yang berhak untuk diibadai. Ar-Rabb wal Ma'bud. Rabb adalah yang disembah. Artinya apa? Yang berhak untuk diibadai. Wa amma ghairahu fala yastahiq al-ibadah. Berarti selain dia, selainnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berhak. Bukan arahnya untuk diibadai. Kenapa? Li'annahu laysa rabban wala khaliqa. Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala bukan Rabb, bukan Khaliq, bukan Tuhan, bukan sang pencipta. Berarti enggak berhak siapapun itu. Nah. Oleh karenanya ikhwani hafizakumullah, dari ucapan ini bisa difahami annal insan la yakhfil iqrar birububiyyah. Manusia itu enggak cukup pengakuan dari sisi rububiyah saja. Enggak cukup kita mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dengan 7 lapis dan bumi dengan 7 lapis saja. Enggak cukup. Begitu pula tidak sempurna ketika kita hanya mengucapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan daratan dan lautan yang telah menciptakan matahari, bulan dengan sekian banyak manfaatnya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bintang dengan sekian banyak fungsinya. Balabud al-ikrar bi'ubudiyatillahi mukhlisan lahu. Harus adanya penetapan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ikhlas. Rububiyah saja enggak cukup, harus uluhiyah. Karena kenapa? Tauhid ar-rububiyah yastalzim al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan, mewajibkan konek bersambung dengan tauhid apa? Uluhiyah. Engkau percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, membuat langit dengan 7 lapis, bumi dengan 7 lapis, menciptakan sekian banyak manfaat yang sudah kita sebutkan. Malam menutupi siang, siang sebagai cahaya pencerah dari kegelapan. Artinya apa? Engkau beribadah dengan penuh keikhlasan. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Khalik, Allah menghidupkan, mematikan. Kembalikan di dalam berdoa kepadanya. Dan ini maksud dari ucapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Bahwasanya Ar-Rab huwal ma'bud. Rab yang disembah. Rab yang ibadai. Ini memberikan kita isyarat untuk murajaah dari lafaz mu'allif ar-rabb wal ma'bud, Tuhan adalah yang diibadai. Apa arti ibadah secara bahasa? Naam. Murajaah beberapa daras yang lalu. Apa arti ibadah secara bahasa? Diambil dari lafaz apa? Ta'abbud. Apa artinya ta'abbud? Naam. At-tadhallul wal khudu. Artinya apa? Perendahan diri. Penyerahan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kenapa perkara-perkara dalam syariat disebut ibadah? Karena mereka melakukannya, yaf'alunahu khadi'ina dhalilin, dalam keadaan tunduk, patuh, dengan berendah hati, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Oleh sebab itu disebut dengan apa? Ibadah. Oleh karenanya, hamba sahaya, bahasa Arabnya apa? Hah? Budak itu apa? Hamba sahaya. Abdun. Kenapa? Li'annahu mutatamin. Nurut. Patuh kepada siapa? Sayyidnya, kepada majikannya. Ini secara bahasa. Secara istilah, kita sempat menyebutkan beberapa definisi. Nah, kita menyebutkan 4 definisi. Sudah pernah disampaikan apa belum? Definisi apa? Ibadah. Definisi yang pertama, yang disebutkan oleh Naam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu', kullu ma umira bihi min ghairi iktidha'in aqdi wala ittiradin urfi. Yang dimaksud dengan ibadah, segala yang diperintahkan bukan karena kehendak akal dan juga tidak mengikuti apa? Adat istiadat, tradisi, kebiasaan. Ini definisi yang pertama. Apa itu ibadah? Definisinya usul fikih sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu', kullu ma umira bihi, segala yang diperintah, min ghairi iktidha'in aqli bukan karena kehendak akal, artinya bukan karena akal manusia, wala ittiradin urfi, dan juga tidak mengikuti adat istiadat, kebiasaan, tradisi. Ini definisi yang pertama, ibadah. Siapa yang bisa mengulang? Nah, segala yang diperintah, dan itu bukan dari akal manusia, juga bukan bagian daripada apa? Adat istiadat ataupun tradisi. Berarti dari wahyu. Berarti dari wahyu. Yang disebut dengan ibadah. Definisi yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani. Al-Jurjani. Dalam kitabnya, At-Ta'rifat. Beliau mengumpulkan sekian banyak definisi. Di antaranya, definisi ibadah. Dalam kitabnya, At-Ta'rifat. Imam Al-Jurjani, beliau mengatakan, kullu ma kana ta'atan lillah. Segala ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kata beliau. Beliau menyebutkan definisi ibadah dengan tiga hal. Kata Imam Al-Jurjani, yang dimaksud dengan ibadah, kullu ma kana ta'ah lillah. Segala sesuatu yang itu merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah. Kemudian yang kedua, kata beliau, au qurbah ilaih. Bentuk pendekatan diri kepadanya. Kata Imam Al-Jurjani, yang dimaksud dengan ibadah, ketaatan kepada Allah. Atau yang kedua, mendekatkan diri kepadanya. Itu ibadah. Atau yang ketiga, kata beliau, imtithalan li amri. Menjalankan perintahnya. Ini kata Imam Al-Jurjani. Dan menjalankan perintahnya, kata beliau, wala farq baina an yakuna fi'lan aw tarkan. Dan enggak ada bedanya menjalankan perintah itu, baik berupa perbuatan ataupun pencegahan. Perbuatan artinya amalan, pencegahan artinya apa? Menjauhilah larangan. Ini katanya Imam Al-Jurjani. Yang dimaksud dengan ibadah, yang pertama apa kata beliau? Taat kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, menjalankan apa? Perintah. Enggak ada bedanya. Baik perintah tersebut berupa amalan atau pencegahan. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, mungkar, perbuatan dosa. Ini definisi apa? Yang kedua. Definisi yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Al-Munawi. Al-Munawi. Definisi yang ketiga. Al-Munawi, beliau mengatakan, fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi. Perbuatan orang yang baligh. Perbuatan manusia berakal. Ala khilaf hawa nafsihi. Yang bukan merupakan hawa nafsunya. Perbuatan seorang yang dewasa, baligh, berakal. Dan itu bukan merupakan hawa nafsunya. Amalan itu. Ta'ziman li Rabbi. Yang dilakukan untuk mengagungkan Tuhannya. Ini definisi ibadah menurut beliau. Fi'lul mukallaf, perbuatan hamba, manusia, muslim, berakal. Yang amalan itu bukan merupakan apa? Hawa nafsunya. Tujuannya apa? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan itu dia lakukan untuk mengagungkan Allah. Dan amalan itu bukan dari hawa, bukan dari nafsu. Nah, tapi berdasarkan apa? Dalil. Al-Quran dan As-Sunnah. Ini definisi yang ketiga. Definisi yang keempat, dan itu merupakan definisi yang paling rajih, yang paling benar. Kenapa? Karena dua hal. Yang keempat ini, aisyar lil faham, karena definisi ini mudah untuk difahami, berarti gampang untuk dihafal. Nah, enak bahasanya, ringkas, padat. Nah, dan yang kedua, qarib minal ma'khad an-nusus, dekat sekali dengan nas, dekat sekali dengan dalil. Makanya dihukumi definisi ini adalah definisi yang paling rajih, yaitu definisinya siapa? Syekh Naam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa definisinya? Naam. Ismun jami'un. Naam. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha. Masyaallah. Kemudian minal aqwal wal af'al. Kemudian al-zahira wal batina. Ahsantum kullakum. Nah, nama, penamaan, sifatnya global, segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Dari mana antum tahu amalan ini dicintai Allah dan diridhoi? Hah? Dari apa? Dari mana? Nah, yang pertama, Allah perintahkan. Karena segala yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan berarti Allah ridha, berarti Allah cinta. Atau yang kedua, dari mana kita tahu amalan ini dicintai dan diridhoi? Kabar. Baik itu di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabinya alaihi salatu wassalam. Yang menjalankan amalan ini dicintai oleh Allah. Yang menjalankan perbuatan itu diridhoi oleh sang pencipta. Inna allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahirin. Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Ini kabar kepada orang-orang yang bertaubat. Menunjukkan Allah ridha dengan perbuatan itu. Nah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha minal aqwal wal a'mal. Dari ucapan dan perbuatan. Berarti ibadah ikhwani afidhakumullah, menurut definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini enggak ada pilihan yang ketiga. Macamnya cuma dua saja. Apa dan apa? Ibadah qauliyah dan ibadah apa? Fi'liyah, amaliyah. Yang pertama ibadah berupa ucapan. Alatnya berapa? Ibadah ucapan alatnya? Dua. Yang pertama, lisan. Zikir, qiraah, tilawah, syahadat. Nah, ini ibadah ucapan. Alat yang pertama, lisan. Alat yang kedua apa? Hati, qalbu. Nah, contohnya apa? At-tasdiq, pembenaran, iman. Itu ucapan apa? Ucapan hati. Nah, jadi ibadatun qauliyah alatnya dua. Qaulul lisan wa qaulul qalb. Ucapan lidah dan ucapan apa? Hati. Amalan yang kedua ibadatun fi'liyah. Ibadah berupa amalan. Bukan ucapan. Amalan alatnya berapa? Alatnya dua. Yang pertama al-jawarih, anggota badan. Seperti ruku, seperti sujud, seperti puasa, seperti zakat, haji, umrah. Nah, jihad fisabilillah. Nah, ini ibadah apa? Perbuatan dengan badan kita. Ini alat yang pertama. Alat yang kedua? Nah, kalbu juga. Hati. Amalan hati. Amalan hati apa? Cinta karena Allah. Benci karena Allah. Tawakal. Ini amalan hati. Khusyuk. Amalan hati. Nah. Jadi ikhwani afidhakumullah, hati ini alat dua ibadah. Ibadah apa? Qauliyah dan ibadah fi'liyah. Nah. Nah, di antara beberapa amalan ibadah, ada yang menggabung keduanya. Ibadah menggabung keduanya. Satu amalan menggabung ibadah qauliyah dan ibadah apa? Fi'liyah. Di antaranya apa? Satu ibadah menggabungkan dua-duanya. Di situ ada ibadah fi'liyah dan di situ ada ibadah qauliyah. Seperti nazar. Nazar dengan ucapan dan perbuatan. Seperti apa? Ini kita. Apa itu? Ta'lim. Ucapan. Datang. Berangkat. Hujan-hujan lagi. Nah, begitu juga amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini bagian daripada ibadah qauliyah dan ibadah fi'liyah. Nah, dua ibadah ini ikhwani hafizakumullah, nampak dan yang tidak nampak, tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia menafikan bahwasannya Ar-Rabb huwal Ar-Rabb huwal Ma'bud. Menafikan bahwasannya Rabb dialah yang disembahi, dialah yang diibadahi. Kemudian muallif menyebutkan dalil yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhan nasu'budu, wahai umat manusia, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Di dua kalimat yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Manusia ini siapa? Yang diisyaratkan dalam ayat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah tiga golongan. Yang dimaksud dengan nas, yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Siapa manusia yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini? Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Jawabannya tiga golongan. Abdul Hakam dari mana? Antum tahu. Yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah tiga golongan. Oh, menyebutkan umum kok manusia. Jawabannya ikhwani afidhakumullah, dilihat dari mukaddimah surat. Ini surat apa? Al-Baqarah. Kalau kita lihat dari permulaan ayat pertama sampai ayat ke berapa? 20. Ini 21 sampai 22. Sebelumnya 1 sampai 20 Allah Subhanahu wa taala membahas mengenai tiga golongan manusia. Kemudian ditutup dengan ayat ini. Berarti kembali kepada tiga golongan tersebut. Yang pertama, al-mu'minun, kaum mukminin. Golongan yang pertama, yang Allah subhanahu wa ta'ala panggil, yang mereka beriman kepada hal-hal yang bersifat ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sifati mereka humul muflihu. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Berarti golongan yang pertama ini golongan yang selamat. Golongan yang berbahagia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat ketiga sampai kelima. Ketiga sampai Kelima. Alif Lam Mim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini dimulai. Ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang menegakkan salat dan dari rezeki kita mereka apa? Infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman atas apa yang diturunkan kepadamu berupa apa? Al-Qur'an, dan beriman juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para nabi-nabi terdahulu dan para rasul, dan kepada hari akhir mereka percaya. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka di atas petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat berapa sampai berapa? 3 sampai 5. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, al-kuffar. Yang pertama mukminun, yang kedua al-kuffar. Alladzina yuzhiruna al-kufra wal-inad, yang mereka menampakkan kekufuran dan pembangkangan. Kufur dan mereka membangkang, enggak mau nurut. Bandel. Tidak mau menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat ke-6 dan ke-7. Di ayat ke-6 dan ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. Orang-orang yang kufur, sama saja. A'anzartahum amlam tunzirhum. Kamu kasih peringatan, tak kamu kasih peringatan, lah yu'minun, mereka tidak akan beriman. Orang-orang yang kufur menampakkan kekufuran dan pembangkangan, percuma diberi peringatan ataupun tidak diperingatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup hati-hati mereka, pendengaran mereka. Dibuat padat penglihatan-penglihatan mereka. Walahum azabun azim, dan mereka akan mendapatkan apa? Azab yang besar. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, yang terakhir, al-munafiqun. Orang-orang munafik. Alladzina yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr. Yang mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Bajunya Islam, dalamnya syirik. Bajunya seolah-olah mereka menampakkan syiar, dalamnya kufur. Orang-orang apa? Munafikun. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan paling banyak. Nah, mulai ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Berapa ayat berarti? Golongan yang pertama tadi berapa ayat? 3. Golongan yang kedua? 2. Golongan yang ketiga? 8 sampai 20. Berapa belas? 6, 3, 13. Di 13 ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumini. Di antara manusia mereka mengucapkan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak beriman. Berarti apa? Munafik, cuma di lisan saja. Nah. tiga golongan tersebut kemudian datang ayat ini. Ayat 21. Ya ayyuhannas, wahai umat manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. U'budu ini fi'il apa? Nah, ini fi'il. Fi'il amr. Dikategorikan oleh para ulama. Fi'il amr pertama. Di dalam urutan mushaf. Yaitu ayat yang kita baca. Kalau antum buka Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak akan antum dapati fi'il amr. Kata perintah langsung. Kata perintah pertama di dalam urutan mushaf Al-Baqarah ayat 21. Pertanyaan kepada antum, berarti perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah apa? Hah? Tahu? Tauhid. Menunjukkan pentingnya perkara ini. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Sembahlah. Maksudnya sembahlah apa? Esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kalian yang telah menciptakan engkau. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini merupakan salah satu di antara urgensi, pentingnya, manfaat, buah daripada tauhid. Di antara keutamaannya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala letakkan perintah pertama di dalam tertib mushaf adalah at-tauhid. Tinggal kita lihat nanti. Larangan pertama dalam Al-Quran apa? InsyaAllah kita akan sampai pada ayat dan kalimat tersebut. Sebelum kita tutup kajian di malam hari ini, ikhwani hafizakumullah, kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengingatkan kepada pembicara pribadi, begitu juga kepada ikhwan sekalian, untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, karuniakan, limpahkan kepada kita semua. Baik itu kepada santri yang ada di Ma'had Pondok Pesantren Ibnu Umar Beji Kabupaten Pasuruan, begitu pula warga Kaplingan, dan terlebih lagi ikhwah secara keseluruhan, baik di daerah ini, kemudian Bangil, dan begitu pula kota Pasuruan, untuk senantiasa mengingat, banyak-banyak bersyukur, berterima kasih atas berbagai macam anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kami tidak bosan-bosannya menyebut, menyampaikan tentang perkembangan-perkembangan positif yang ada di tempat, agar antum juga sama-sama mengetahui. Tidak ada yang tertutup. Segala program-program yang sudah kita godok, kita matangkan, itu selalu kita sampaikan kepada ikhwah dan para hadirin, yang ada maupun yang tidak ada. Maka pada poin yang pertama, ikhwani hafizakumullah, di antara program kita adalah menghidupkan kembali divisi sosial dan cepat tanggap. sudah ada, Naam. Dahulu anggotanya 3 orang. Walhamdulillah. Setelah kita hasung, begitu juga dihimbau oleh ketua. Dan di sini adalah akhuna al-akh Zakaria hafizahullah. Alhamdulillah anggota kemudian bertambah sampai 15 personil. Nah, kita ucapkan jazakumullahu khairah karena tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ta'awun. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan perbuatan takwa. Karena definisi ini karena divisi ini amat sangat penting. Di antara visi dan visi mereka ikhwan ya fitakumullah bergerak di bidang apa? Sosial. Sebagai pelopor ya atas segala macam kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Contoh menyalurkan bantuan berupa sembako kepada para mudarrisin dan warga Kabelingan di tempat ini. Dan sudah terlaksana. Ini satu di antara misinya. Kemudian yang kedua, menerima, menampung informasi kalau ada ikhwah yang mendapatkan musibah, bencana, sakit, diziarahi oleh tim tersebut, didatangi. Nah, dicarikan apa? Solusi. Dan ini ikhwani afidhakumullah bentuk implementasi dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, jangan dianggap remeh. Ini ibadah yang besar. Ahlul bidah mereka gotong royong di dalam kebid'ahannya dan pelaku kebid'ahan saling menguatkan. Kita ahlu sunnah wal jamaah dituntut untuk lebih daripada mereka. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu dia, dibalas baik dengan kebaikan. Ini ganjaran di dunia. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya. Barang siapa yang mengangkat kesusahan seorang muslim dengan kesusahan di dunia, berusaha dijadikan jalan keluar, farajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, menolong dia dari kesusahan demi kesusahan pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Umat manusia butuh. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi orang-orang yang berusaha untuk memudahkan manusia. Terlebih lagi ketika mereka dalam keadaan susah. Maka di antara visi dan misi, nam divisi sosial dan cepat tanggap, adalah menerima. Nah, informasi apabila ada ikhwah yang mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, visi dan misi dari divisi ini adalah koordinasi dengan asatidzah terkait perencanaan apa bantuan. Kadang-kadang koordinasi itu via SMS dengan tim 15 orang ini. Kadang via telepon, kadang rapat. Bagaimana ini? Perlu enggak adanya donasi apa? Donasi dana. Nah, kita enggak pengen dapat musibah. Nah, dan jangan sampai ketika kita diberikan bencana, orang lain tutup mata. Nah, maka kita duduk. Kita bahas bagaimana solusi apa yang terbaik. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, mengadakan bakti sosial Ini mungkin belum kita laksanakan, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bisa jadi sunatan masal. Nah, wallahu a'lam, mungkin di tahun-tahun berikutnya. Atau baksos tim kesehatan dengan mendatangkan mungkin dokter-dokter umum, diundang masyarakat supaya mereka tahu kita bukan orang-orang yang eksklusif, dakwah kita terbuka, agar mereka tidak pobi. Ternyata kita ini tanggap, tidak acuh tak acuh. Dan ini bekasnya ikhwani afidhakumullah, bisa nampak terlebih lagi bagi orang-orang orang-orang awam yang mereka menengah ke bawah. Nah, di antara nanti insyaallah misi dan visi divisi sosial dan cepat tanggap adalah mengadakan bakti sosial. Kemudian yang terakhir, mengurusi dan mempersiapkan jamuan tamu yang datang ke ma'had kita. Ini jangan disepelekan, ikhwah. Terlebih lagi akhir-akhir ini kita kedatangan tamu kadang-kadang di waktu-waktu yang sifatnya mendadak, tiba-tiba. Dalam 3-4 hari ini saja kita kedatangan tamu di hari Jumat. Nah, satu rombongan dari Malang. Dan nunggu besok sorenya rombongan dari Jember. Keluarga suami istri sampai kita kebingungan meletakkan keluarganya di mana. Nah, kemudian hari Sabtu rombongan dari situ Bondo. Besok ini hari Senin atau hari Selasa jadwal rombongan dari Madura. Ini butuh tahamun. Walhamdulillah dengan adanya tim sosial dan cepat tanggap, di antara tugas mereka handle jamuan makan tamu-tamu yang datang. Sekali lagi, jangan disepelekan. Ini bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hargai tamu. Hormati tamu. Tidak muluk-muluk apa yang kita punya. Nah, di antara tim kadang-kadang dari dirinya sendiri. Sifatnya mendadak diambil dari yayasan. Tujuannya apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa? Falyukrim dhaifah." Letakkan di jidat kita. Ini bentuk ibadah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hormati tamunya. Nah, apalagi yang datang ke tempat ini. Ikhwah Ahlus Sunnah, datangnya mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ziarah. Ini ibadah. Tidak lain dan tidak bukan adalah hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama satu manhaj, seakidah, satu keyakinan. Maka mereka lebih berhak untuk kita hormati. Tempat saja kita enggak punya. Walhamdulillah. Pada hari Ahad yang lalu kita angkat satu gazebo, kita jadikan satu. Nah, kita sekarang punya tempat untuk tamu yang agak luas, bisa menampung sekian orang. Nah, dihadapkan dengan satu kendala, ketika hujan air turun, walhamdulillah sudah kita kasih apa? Palang. Seadanya, sesederhana mungkin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim apa? Dhaifah. Beriman kepada Allah Subhanahu dan hari akhir, hormati tamunya. Nah, ini bagian daripada poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah tim percepatan pembangunan. Walhamdulillah, kita kedatangan salah satu ikhwah dari Solo, punya keahlian di bidang ini, berkumpul dengan ketua tim percepatan, Akhuna Ustadz Abu Hisham Hari. Begitu pula dengan yang lain, Akhuna Abu Muhammad Said Hamidan, melihat lokasi di lapangan untuk fasilitas umum, fasilitas ma'had yang itu merupakan wakaf buat pesantren, dibuatkan master rancangan pembangunan secara utuh. Bisa kita katakan mungkin rencana pembangunan 2030 sudah ada mulai sekarang. Nah, ini bagian daripada apa? Tim percepatan pembangunan. Yang kita lakukan saat ini, ikhwani hafizakumullah, adalah tahap kedua. Tahap pertama, mungkin 2 bulan yang lalu kita sudah sempat sampaikan kepada antum. Kita akan membangun apa? Masjid Banat 1 lantai. Kita akan membangun mes asatidah. Ini semua alhamdulillah berjalan. Kemudian lantai 2 Masjid Rijal. Ini tahap pertama walhamdulillah berjalan. Dan saat ini kita memasuki tahap kedua. Apa itu tahap kedua? Di antara targetnya, Masjid Banat dinaikkan menjadi berapa? 2 lantai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Begitu juga tahap kedua, kita akan membangun asrama. Persiapan santriwati tahfidz Banat belum ada, tapi kita persiapan. Sedia payung sebelum hujan, karena kita masih punya santri-santri MTP. Nah, kelas 6 Banat akan kemana? Paling tidak mulai sekarang kita siapkan sarana dan prasarana yang ada. Di antara targetnya mudah-mudahan di bulan Desember ini sudah kita mulai. Di bagian paling utara, Seng Banat, kita akan bangun kurang lebih 7x5, 35 meter. Dan itu merupakan dinding. Nah, lokasi pendidikan santriwati di bagian utara. Itu target kita di bulan ini. Begitu pula Banin. Tidak dipungkiri, ikhwani afidhakumullah, permintaan santri yang ingin diamanahkan kepada kita tidak sedikit. Baik itu menghubungi pembina, asatidah, ana pribadi, kemudian Ustaz Migdad, hafidhahullah, kemudian Ustaz Khidir, hafidhahullah ta'ala, atau kepada pengurus yayasan. Pada Ustaz Abu Hisham Hari sebagai mudir pendidikan. Anak-anak kelas 2. Anak-anak kelas 3. Anak-anak pratahfidz baru keluar dari SD umum. Bahkan yang kita hitung, ikhwani afidhakumullah, di bulan Januari ini yang sudah daftar hampir mendekati 8 orang. Asrama enggak ada. Enggak cukup. Walhamdulillah kita dapat bantuan ranjang susun dari kota Denpasar. Ini amat sangat memberikan kepada kita solusi. Seakan menjadi cukup. Saat ini bisa menampung 8 orang. Gak bisa lebih. Oleh sebab itu, kemudian kita memulai dengan pembangunan asrama kedua bagi santri Banin dengan luas 10x4, 40 meter antara asrama dengan kamar mandi. Target kita mudah-mudahan sebulan selesai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala gampangkan. Target paling cepat bulan Januari kita sudah bisa menampung santri yang ingin belajar di Ma'had Pondok Pesantren Ibnu Umar Sidowayah Beji Kabupaten Pasuruan. Ini merupakan tahap kedua daripada tim percepatan pembangunan. Kemudian yang terakhir, kita akhiri dengan informasi mengenai diaktifkan kembali, dihidupkan kembali program Salman. Apa itu Salman? Salafi apa? Salafi mandiri. Aset yang kita punya saat ini adalah maksuf. Dengan segala keterbatasannya, kita berusaha untuk duduk rapat. Bagaimana supaya ini bisa difungsikan? Walhamdulillah, melalui tim Salman yang diketahui oleh Akhuna Al-Ahzakariya Hafidhahullah, dengan ikhwah yang lain bertahun membersihkan dari berbagai macam kotoran yang ada di kantin kita, kemudian dibersihkan filter yang itu merupakan pemasukan yang tidak sedikit bagi keuangan yayasan melalui depo isi ulang air jernih. Kita bersihkan agar kualitasnya layak untuk dikonsumsi. Berikutnya ikhwani afidhakumullah, program kita mengisi kantin dengan kebutuhan pokok. Targetnya warga Kaplingan. Lebih besar lagi ikhwah. Di dalamnya merupakan santri. Baik berupa keperluan keseharian mereka, alat tulis, bagi warga mungkin beras, gula, minyak, kebutuhan pokok. Maka ini dibutuhkan tahun bersama. Modal gak banyak. Maka bagi ikhwah yang bisa untuk kongsinasi, maka ini dibuka. Dan akan diinformasikan di grup Bangil dan Pasuruan. Tidak lain dan tidak bukan apa ikhwani afidhakumullah, tujuannya adalah untuk dakwah. Kalau antum mungkin memandang, dan ini dihimbau bagi ikhwah ketika datang ke taklim, kebutuhan rumah dibeli dari kantin. Kalau kita melihat ada mungkin lebih mahal 1.000, 2.000 bahkan sampai 5.000, ikhlaskan. Ini tidak lain dan tidak bukan kembalinya kepada dakwah. Kembalinya kepada pendidikan. Bisa jadi harta yang antum berikan untuk membeli diberikan ganjaran sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini antum niatkan untuk kemaslahatan bersama. Pendidikan bagi akidah kita, manhaj kita, talabul ilmi, dakwah, pendidikan keluarga antum, ta'lim istri-istri kita dan pendidikan anak-anak yang ada di ponpes ini. Kalau kita melihat ada, mungkin, bisa jadi, lebih mahal mungkin daripada tempat-tempat lain di luar. Niatkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma anfaqtu min syai'in, fahuwa yukhlifu. Apa saja yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta sedikit, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menggantikannya. Bisa jadi itu menjadi sebab Anda diberikan hidayah, taufik. Karena apa? Karena niat. Karena niat. Wattaqun nar walau bisikki tamrah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan secuil kurma. Jangan disepelekan. Walaupun 1.000, 2.000. Tapi kalau bilangan bermanfaat bagi kemaslahatan dakwah. Perjalanan yayasan. Untuk jamuan tamu saja ikhwani afidhakumullah, ratusan ribu kita keluarkan. Kita ingin mandiri. Tidak